Demikianlah tadi tilawah ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Solih Kamil. Semoga dengan tilawah ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohonan ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah sebagai pembuka acara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Oh Pondokku. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Al-Ustadz Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkashi MA. Kepadanya dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih walau karyal kafirun walau karyal musyrikun. Wasyadu ala ila illallah wahdahu la syarikalah wasyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Amma bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Bapak Kiai Haji Hasanatullah Sahal, Tehuna Al-Ustadz Dr. Atumat LCMA. Saya sebutkan Dr. Kosdan karena kalau dibilang di Indonesia ada usut tertutup terbuka, beliau ini langsung terbuka sebentar lagi. Saya tahu di Sudan sana sudah saya teropong, sebentar lagi ujian dokter insya Allah. Kalau kita pernah mendengar ada pertentangan antara Kiai Haji Imam Zarkashi dengan Profesor Dr. Hansi Kemenak tentang pendidikan agama Islam. Ayah saya punya konsep KMI, Dr. Sigit punya konsep Nawiyah Aliyah. Karena konsep ayah saya tidak diterima, lebih baik pulang ke Gontor, meneruskan cita-cita daripada Gontor. Karena sebenarnya perginya beliau ke Jakarta diminta oleh Syekh Hasyim Asy'ari untuk menjadi Dirjen Pendidikan Agama Islam. Dan itu izin Pak Kiai Haji Ahmad Sahal, ya sudah ngikuti saja. Karena zaman Jepang kalau tidak mengikuti bisa dibunuh pada waktu itu. Jadi itu ceritanya. Kemudian pindah ke Jogja ibu kota, ayah saya juga masih itu. Oleh karena itu beliau mantap dengan sistem pendidikan KMI itu. Awal-awalnya banyak orang yang menentang dan juga tidak setuju dengan sistem mu'alimin. Ya sistemnya, ya metodenya, dan seluruh aktivitas yang ada di KMI Gontor itu banyak tidak setuju. Di antaranya kita pakai jas, pakai dasi, dibilang kafir karena mantasah biqaumin fahuwa minhum. Kita sejak awal sudah begini. Sejak awal ada sepak bola, sejak awal ada musik, sejak awal ada juga diskusi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena saya punya pandangan jauh ke depan. Kalau didebatkan tidak ada habisnya dan hasilnya tidak jelas. Alhamdulillah setelah bersilang sekian tahun hasilnya nam. Dr. Kiai Haji Idham Khalid menjadi wakil perdana menteri. Dan yang lebih penting, PP Muhammadiyah kira-kira di Gontor itu aktivis OPPM dan pramuka. Tetapi lain halnya murid-murid daripada Gontor yang dihasilkan adalah mubalek-mubalek terkenal Indonesia. Bapak Zainuddin MZ pernah kesini juga. Saya sekedar cucunya Gontor, bukan murid. Ini Pak Jeffrey Bukhari, alumni Darul Kolam. Ada juga Arifin Ilham dari Pondok Darunajah. Lah, yang fundamental sekarang ini Syekhuna Pak Ustadz Abdus Somad. Kalau Pak Zainuddin MZ itu terkenal sejuta umat, tapi kalau Syekhuna sekarang ini berjuta-juta umat. Kenapa? di mana-mana itu didengarkan pidatonya, berduyun-duyun orang. Saya terngiang-ngiang ceramah beliau. Kalau ada orang azan, benci tidak terima orang azan, itu kemasukan setan. Karena setan itu tidak senang azan, perlu diruqyah. Saya ingat Ustadz itu. Sekarang ini kalau ada orang Islam, jamaah Islam, tidak senang pidatonya, ceramahnya Ustadz Abdul Somad, itu lughatun ukhra al-munafikun. Ini yang repot. Oleh karena itu kami pernah dipanggil berdua dengan Ustadz Hamid, dengan Ustadz Diyat. Saya wasiatkan Unida tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai pendidikan Gontor, tetap anti-liberalisme, tetap anti-sekularisme, itu harus dipegang. Ini Pak Hamid saksinya, almarhum Ustadz Dihyatun juga. Bahkan Pak Hasim itu mewasiatkan kepada kita, beliau banyak punya murid-murid yang sealiran dengan kita di UI, supaya bergabung dengan kita untuk mencerahkan Islam, menghilangkan Islamophobia itu. Lah ini menurut beliau sing iso ngunuke Unida Gontor. Yang bisa bunyi gitu itu Unida Gontor. Nah, ini beliau bilangnya gitu. Lah untuk itu tugas kita ini berat. Kita sejak Unida ini, bahkan sebelum Unida, kita sudah mempunyai PKO, pendidikan kaderisasi ulama. Kerjaannya kita menghantam, menghadapi liberalisme, sekulerisme, pragmatisme, dan lain sebagainya. Karena kita ini satu-satunya lembaga, yang lainnya itu secara sporadis saja, kita dicap Wahabi. Tapi dia ngawur, Wahabi itu tidak belajar filsafat, di sini seluruh filsafat kita ajarkan. Wahabi itu haram musik, di sini ada musik. Wahabi juga tidak ngajar perbandingan agama, di sini ada perbandingan agama. Jadi kulasonya tuduhan ngawur, tuduhan itu ngawur. Ya kalau secara ilmiah, ya dihadapi secara ilmiah. Nah, begitu. Saya juga pernah katakan di Abu Dhabi waktu seminar, Jami'atuna Darussalam, Nuwajihu Liberaliyah, Wa ilmaniyah la antoriki mudoharoh kubro wa innama bitorikotil munakosah wa daurah tadribiyah wa insail kutub. Wah, habis itu saya disalami orang-orang dari Irak itu. Soke itu. Jadi ini Ustadz Abdul Fahad, mauqif Unida ini jelas. Mungkin kalau tidak dibilang satu-satunya universitas di Indonesia yang menghadapi liberalisme itu. Core kita jelas, integrasi ilmu pengetahuan dan islamisasi ilmu pengetahuan. Tidak cukup integrasi saja, itu takamul ma'rifah, tapi kita islamisasi. Lebih dalam lagi, kalau integrasi itu berbentuk koktail, tapi kalau islamisasi berbentuk es jus, ya. Nah, gitu. Sehingga rasanya sendiri begitu. Ini saja yang dapat kami sampaikan, Ustadz Abdul Somad. Saya mohon maaf ini karena saya ini dihadiahi kopiah dan juga jasket ini bertulis Ustadz Abdul Somad. Maka izinkanlah Hasan, saya akan menghadiahi buku saya. Buku saya ini hasil tesis di Mesir dan dicetak di Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau. Sedikit lagi. Ingat. Saya setiap tahun berbicara di depan calon-calon mahasiswa PKO. Apa yang saya katakan? Sejak dulu sampai sekarang ada yang disebut ulama usuk wa ulama ul khair. Ulama usuk itu apa? Yabiul iman bil asfari ronan. Tapi ulama ul khurd, ulama'ul khair, dia tetap beridentitas, berintegritas, tidak menjual iman. Inilah Ustadzuna Abdul Somad. Kenapa saya ngomong gitu? Sekarang di hadapan kita di Indonesia, banyak ulama yang menjual iman. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini tidak termasuk ulama usuk. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua ulama'ul khair. Apa artinya jual iman? Baru sedikit aja dibayar. Dan insya Allah Ustaz Abdul Somad, kantor beserta unidanya termasuk ulama-ulama yang sulit dibeli atau tidak bisa dibeli. Ini bukan kalam saya, Rowahu yang di Jakarta. Saking jengkelnya, kenapa tidak bisa membayar, membeli ulama gontor. Sampai bunyinya kayak gitu. Lah memang untuk apa? Karena apa? Gontor ini berdiri di atas kaki sendiri. Kita mempunyai unit usaha sehingga kita mandiri. Tidak dibantu juga tidak apa-apa, kita jalan kok gitu. Itu diantaranya. Jadi insya Allah ini kita teruskan ya. Mudah-mudahan doanya juga Ustaz Abdul Somad, kita semuanya di sini diberi karunia kesehatan lahir batin, tetap istiqomah. Amin. Itu yang penting. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya mau ngadikan Ustaz Abdul Somad. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Al-Ustaz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal kepada ayahanda tercinta. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yawmid din. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. La syarika lah. La syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hayyakum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sulit untuk tidak bersyukur dan berdosa kalau tidak bersyukur. Di saat-saat kita mengembalikan Hamzah jadi Alif, karena Hamzah dengan Alif bunyinya sama, menjadi Laf atau jadi Hamzah. Alif lurus, Hamzah bengkok. Fathah A, Kasroh I, Domah. Jarang yang menegakkan alif tegak. Karena keinakan berbengkok, maka kedatangan Ustaz Abdul Somad kemari adalah termasuk figur, termasuk personil yang akan menegakkan yang bengkok-bengkok. Dan inilah saatnya kita mengatakan yang benar di tengah-tengah yang salah. Biarlah minoritas yang benar daripada berada di mayoritas yang salah. Maka saya tidak mau berpanjang-panjang, ingin mendengarkan, saking enaknya kalau mendengarkan. Jadi saya kira saya itu ngomong sudah lucu, beliau itu lucu. Tapi bernilai. Kalau saya sudah tidak lucu, tidak bernilai lagi. Tapi ganteng saya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya bertemu pertama kali dengan beliau di airport atau pelabuhan itu. Airport ya. Kok dari pelabuhan ya saya waktu itu. Saya dari Bengkalis itu naik laut kok naik. Ya, pokoknya ketemulah di sana itu ya. Ternyata apa yang saya gambarkan dan saya bayangkan itu lebih daripada yang saya sebelum ketahui. Dulu orang melihat saya itu kaget. Namanya saja hebat. Hasan. Tullah. Sahal. Oh, mesti orangnya gede, gagah, kuning, tampan, meyakinkan. Wah, kira-kira seperti siapalah gitu kira-kira. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Mesti orangnya gede, gagah, kuning, tampan, meyakinkan. Begitu melihat saya, lebih daripada itu. Yang penting sombong. GR. GR itu gede rasa, gede rumongso. Tapi mudah-mudahan tidak RG, rai gedek. Jadi saya melihat beliau sebelumnya khusnudon. Ini tokoh muda yang memberi harapan dan kita harapkan insya Allah akan tegak terus dan insya Allah akan lebih berkualitas dan lebih menguasai karena otak saya ini perpustakaan saya sudah bubrah di sini ini. Hafalan saya sudah tidak karu-karuan, kadang-kadang ngaji juga loncat gitu seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr gitu. Seperti yang dilukiskan tadi itu. Jadi banyak hafalan saya yang kurang kembali seperti dulu karena enggak sempat ke perpustakaan. Ustadz ini sedang naik daun, insya Allah akan menjadi dokter-dokter, apalagi dokter ilmu hadis. Kita kehilangan dokter ilmu hadis Ustadz Ali Mustafa Yaqub, ya kawan kita ini ada dokter siapa namanya ini Zahrul Fata. Di sana ada dokter Lutfi Fathullah. Ini insya Allah dokter ilmu hadis lagi. Insya Allah pasukan saya banyak. Karena apa? Banyak sekarang ini seperti dikatakan oleh Pak Amal tadi itu banyak uru apa namanya infiltrasi dasais tadkhul ila al-Islam. Maka dengan adanya Ustadz ini insya Allah akan menegakkan yang bengkok-bengkok itu. Saya katakan lagi bahwasanya dengan kawan-kawan kita menegakkan pilar-pilar kehidupan. Pilar-pilar kehidupan yaitu Al-Quran, Islam, Syariah Islamiyah, Bahasa Arab. Dan juga kita menegakkan kehidupan yang Islami, Syariah Islamiyah. Insya Allah tetap tegak. Seperti tadi disampaikan kita berbicara-bicara. Di saat-saat kita dipojok-pojokkan, ditekan-tekan dan sebagainya. Justru sekarang ini pondok pesantren laris, keislaman dipelajari, banyak orang-orang berhijrah, orang-orang yang mula-mula awam-awam banyak yang menjadi santri mempelajari keislaman dan mereka alhamdulillah yang mula-mula pakaian cingkrang jadi sekarang pakai tutup-tutup semuanya karena sekarang laki-laki cingkrang ribut-ribut, yang laki-laki cingkrang diributkan, perempuan cingkrang enggak diributkan, ya payah juga ini sekarang. Alhamdulillah. Kok tertawain? Jadi alhamdulillah kita lihat tadi beliau menyampaikan banyak orang-orang yang berhijrah mengadakan hijab dan bagainya. Mereka benar-benar menikmati betapa enaknya mempunyai nafsun mutmainnah. Betapa enaknya fatkhuli irji'i ila rabbiki. Dan enaknya fatkhuli fi ibadi dan akhirnya fatkhuli jannati. Maka dengan ini saya tidak mau berpanjang-panjang saking mau mendengarkan yang beliau sampaikan ini. Nanti kalau saya berbicara terlalu lucu, nanti kalah beliau nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikut akan diadakan pemberian kenang-kenangan dari Universitas Darussalam Gontor kepada Al-Ustadz Abdul Somad LCMA oleh Rektor Universitas Darussalam Gontor Al-Ustadz Profesor Dr. Amal Fathullah Zarkasyi MA. Selanjutnya mohon perkenannya kepada Al-Ustadz Abdul Somad LC MA beserta rombongan dan seluruh hadirin untuk mengambil foto bersama. Kepada hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, Tiba saatnya kita dengarkan bersama kuliah umum dengan tema Rajut Ukhuwah Jayakan Peradaban Islam oleh Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Namun sebelumnya, kuliah umum kali ini akan langsung dipandu oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Khalid Muslih LCMA. Beliau adalah Kepala Program Studi S2 Akidah dan Filsafat Islam Pasca Sarjana Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Mari kita sambut dengan meriah Al-Ustaz Dr. Muhammad Khalid Muslih LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa uhayyikum ayyuhas sadah sadat tahiyatan tayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Kaprodi dan Ketua Lembaga di Unida, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen, anak-anakku sekalian, dan yang utama adalah yang kami hormati dan kami takzimi Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Hadirin yang kami hormati, hari ini Gontor dan Unida mendapatkan satu kehormatan dan keberkahan. Kehadiran seorang dai muda yang menginspirasi jagat Indonesia. Tidak saja anak muda dan para dai yang terinspirasi, tapi juga para artis dan mak-mak radikal. Banyak yang berhijrah karena inspirasi dari apa yang beliau sampaikan. Bahkan ini, orang-orang kurus terinspirasi. Dulu orang-orang kurus itu putus asa, melihat masa depan suram. Tapi setelah Ustaz Abdul Somad, ya, itu orang-orang kurus kembali memiliki harapan. Orang-orang kurus sekarang faham bahwa kesuksesan itu adalah jundun min junudillah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gelar kehormatan kepada siapapun yang berhasil membayar harganya, yaitu moralitas, integritas, kapasitas dan kapabilitas. Bila ini tercapai, maka siapapun juga layak mendapatkan gelar itu walaupun dia kurus. Dan layak mendapatkan, kalau dia sukses, maka layak mendapatkan satu kehormatan yang disebut al-qabul atau popularitas. Dan jika dia mendapatkan popularitas, maka dia mendapatkan isi tas. Dan kalau dia mendapatkan isi tas, maka berjihad, berjuang kembali dengan isi tas itu dengan lebih kuat lagi. Hadirin yang bahagia, yang berbahagia, saking bahagianya kita pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan satu pantun. Bila datang ke Ponorogo, jangan lupa memesan pecel. Dan bila Ustaz Somad datang ke Ponorogo, hilang sudah rasa hati yang kesal. Bila berat beban dijunjung, jangan lupa memakai tongkat. Bila Ustaz Somad tiba berkunjung, jangan lupa memberi hormat. Assalamualaikum Ustaz. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas Satu hal yang sangat krusial yang sedang dihadapi oleh umat kita saat ini, karena kita dihadapkan oleh fenomena-fenomena sebagai berikut. Misalnya, jumlah umat Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara itu sekitar 3.317.000, tapi tidak berdaya menghadapi Israel yang hanya 7,5 juta. Palestina dijajah, sementara umat Islam yang jumlahnya 1,8 miliar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia, jumlah umat Islam mencapai 209 juta, tapi kekuatan politiknya hanya mencapai antara 25% sampai 35%. Kekuatan ekonomi syariah hanya berkisar 4,6%. Ini ada apa? Apa masalahnya? Kok bisa begitu? Tesis yang kita hadapkan, yang kita tawarkan pada pertemuan kali ini adalah adanya satu krisis pemahaman dan penghayatan, bukan saja pada ajaran, tapi juga tentang konsep dan sistem yang sudah disiapkan oleh Allah sebagai salah satu penopang utama konstruksi peradaban Islam, yaitu ukhuwah Islam. Nah, bagaimana seharusnya kita memahami ukhuwah Islamiyah ini? Sejauh mana spektrum ukhuwah Islamiyah ini dapat berperan dalam menopang konstruksi peradaban Islam dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, serta sosial kemasyarakatan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang secara mendalam akan dibahas oleh Ustadz kita, Da'i Al-Fadil Ustadz Abdus Somad. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita sampaikan dulu pantun. Pecel Ponorogo enak rasanya, enak dimakan bersama kerupuk. Ustadz Somad indah suaranya, tausiahnya membuat hati tertunduk. Pergi ke pasar belanja sayur, sayur dibeli, lauk dimasak. Ustadz Somad datang kita bersyukur, syukur diucap, tausiahnya disimak. Saat hormat diucapkan, pikiran terasa tersentak. Saat tausiah Ustadz Somad disampaikan, hati dan telinga siap menyimak. Hadirin yang sekalian yang dihormati, sambutlah Ustadz Abdus Somad LC/MA. Di hadapan kita semuanya akan menyampaikan tentang kuliah umum Rajut Ukhuwah Jayakan Peradaban Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak raja membeli katun, katun dipakai anak yang soleh. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Dr. Khalid Muslim. Ada jawaban. Dulu kami di Kairo itu ada ikatan kekeluargaan. Dari mulai atas namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Di bawah itu HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Lalu kemudian kami ke SMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tapi juga ada ikatan yang berafiliasi pada kampus, sekolah, pesantren. Di antaranya adalah IKPM. Tapi saya tidak bisa masuk waktu itu karena tidak tamat dan tidak pula anggota kehormatan. Lalu kemudian ada namanya Forum Sumatera. Lokasinya setelah Manhal masuk Mahathoh Syurtoh sebelum Suksayarot. Setiap musim panas ada diskusi-diskusi. Biasanya yang mengisi materi adalah kakak-kakak kelas dari yang sudah terdaftar di program Magister Universitas Al-Azhar. Di antara yang pernah saya ikuti waktu itu materinya tentang filsafat Islam. Materinya adalah saudara kami Khalid Muslih, calon master waktu itu. Kalahnya beliau ajarkan bagaimana cara menulis makalah, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah data dari bahasa Arab Inggris menjadi bahasa Indonesia, bagaimana cara mempresentasikannya. Saya yakin dan percaya beliau tidak ingat. Tapi bagi saya itu sesuatu yang berkesan. Banyak ilmu yang saya ambil antara tahun 1998 sampai 2002. Tidak pernah terpikir, terlintas di pikiran saya sebesar ujung rambut seujung kuku akan berada satu majelis dengan kepala prodi, ketua jurusan akidah filsafat Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Apa yang ada hari ini adalah bak kata pepatah orang Mesir, kullu syai maktub fis sama wa kadzalika ar-ra'du wal barq. Hari ini menepati janji saja, hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Hari ini kami dipertemukan di majelis ini, mudah-mudahan bertemu pula di surga Jannatul Firdaus. Dulu kata-kata hikmahnya saya baca di sampul buku sahabat saya alumni Gontor. Melihat fotonya, melihat gambarnya. Tapi dua hari ini bersama dengan beliau, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, mat'anallahu bituli umri. Apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Darussalam, Profesor Amal Fathullah Zarkashi, semakin menguatkan batin saya bahwa saya tidak salah. Kalau terlalu banyak orang mengatakan kita salah, sekali kita berpikir, aku benar, kau salah. Kali kedua kita mulai ragu, siapa sebenarnya yang salah. Lama-lama kita berkata, ternyata aku memang salah. Diusir oleh BMN, tidak diberi izin oleh BUMN, hari ini berceramah, besok yang mengundang diperiksa. Di beberapa tempat visa di-cancel, akhirnya kita mulai berkata, apakah aku salah? Ketika kita buka komen-komen di YouTube dan Facebook, Instagram, semua mengatakan salah. Akhirnya kita pun berkata, aku memang salah. Tapi apa yang dikatakan oleh profesor, doktor, yang kabarnya untuk meraih profesor itu jauh lebih sulit daripada masuk surga. Maka hari ini, kedatangan saya bukan menyampaikan tausiah, ceramah, khutbah, seminar, lokakarya. Tapi pulang dari sini menguatkan batin saya, terlebih lagi setelah mendapatkan Al-Ittijah As-Salafi fil Fikril Islami, dapat pula buku dari Dr. Zahrul Fata Al-Ittijah Al-Liberali, dan insyaallah akan membaca isi disertasi dari Dr. Khalid Muslih Al-Ittijah Asy-Syi'i. Ittijah Asy-Syi'i, Ittijah Al-Liberali, Ittijah Al-Salafi. Pulang dari sini meledak nampaknya. Mereka bagian bahannya, saya bagian meletupkannya. Masya Allah, tabarakallah. Dulu ketika kami masih di Mesir, membaca begitu kerasnya aliran liberal, website mereka di mana-mana, buku mereka luar biasa. Bahkan beberapa kawan pun terikut-ikut. Kemana kami ingin mencari counternya? Alhamdulillah, rad penolakan itu bisa kami akses www.insisnet. Disitulah saya mengenal tulisan-tulisan dari Dr. Syamsuddin Arif, Dr. Adnin Armas, Dr. Fulan bin Fulan. Dan semua ini diketuai oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkash. Hari ini, Masya Allah, bertemu. Ilmunya sudah lama didapat, bukunya sudah lama dibaca, tapi bertatap muka belum lagi, apalagi berjabat tangan. Padahal syarat ilmu didapatkan menurut Imam Al-Bukhari, mesti ada al-liqa wal-mu'asarah. Kalau hanya sekedar mu'asarah, sahih menurut Muslim, tidak menurut Bukhari. Tapi kalau ada al-liqa wal-mu'asarah, saya bisa berkata, pernahkah engkau baca tulisan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, iltaqaituhu wa safahtuhu. Jadi sebenarnya kedatangan ini tak lain tak bukan adalah at-tawthiq al-ilmi, untuk menguatkan lagi keilmuan-keilmuan. Suatu ketika saya bertamu ke rumah sepupu saya. Waktu itu saya kelas 2 SMA, Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Setelah saya selesai studi banding di Pondok Pesantren Darul Arafah. Saya tidak mengatakan lari, studi banding. Mohon nanti kalau mau diupload yang itu agak di-delete. Lalu ketika bertamu itu ada majalah di atas mejanya. Majalah itu saya baca, majalah Islam. Yang saya yakin majalah-majalah Islam itu sekarang statusnya sudah almarhum karena tergeser oleh website dan lain sebagainya. Di situ diceritakan ada orang Indonesia doktor, mendapat gelar doktor, mempertahankan desertasinya di depan para profesor di Universitas Al-Azhar dan diangkat menjadi dewan juri musabaqah Tilawatul Quran di Makkah Al-Mukarramah Internasional, dan beliau masuk ke dalam Ka'bah. Cerita dia tentang isi Ka'bah, bahwa kiswahnya berwarna hijau, bahwa di dalam itu ada 3 tiang. Itulah yang saya baca. Namanya Profesor Dr. Rum Rawi. Hari ini saya melihat wajahnya, berjumpa orangnya. Selama itu saya hanya baca tulisannya, dan saya tahu desertasinya tentang metodologi tafsir Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Oleh sebab itu hari ini, sebenarnya hari ini adalah bagi saya hari jumpa fans. Mereka adalah tokoh-tokoh kesenangan saya. Mereka adalah orang-orang yang saya idolakan selama ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana sih rasanya ketemu fans, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kembali dari Gontor Ponorogo, kembali dari Universitas Darussalam, maka saya sudah mendapatkan materi bahan yang siap dibaca dan disampaikan, dan iringan doa lebih dari entah berapa ribu orang tadi. InsyaAllah semakin keras suara takbir, semakin bermakna isi tausiah, dan mudah-mudahan semakin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa semakin diridhai? Karena yang paling penting hidup ini adalah ridha Allah. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, maka setelah mendapatkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ditutup dengan waridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih besar daripada surga? Ridha Allah. Dan ketika orang masuk surga ditanya oleh Allah, "Madza turidun?" Kamu mau apa wahai penghuni surga? Penghuni surga itu berkata, "Ridhaka, ridhamu." Dan kenapa Ustaz tiba-tiba bicara ridha? Karena saya sedang memberikan kuliah umum di universitas yang statusnya bukan saja diakui tapi diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini liberalisme, sekularisme haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan, apa hukum liberalisme? Makruh lah. Tidak ada ikhtilaf di sini. Qat'i, mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Masyaallah, tabarakallah. Saya diberikan judul tentang merajut ukhuwah, jayakan peradaban. Orang Arab menyebut peradaban itu al-hadarah. Lawan dari hadarah ghaba. Tapi dalam bicara peradaban, lawan kata dari al-hadarah adalah al-badawah. Badawah tidak menghasilkan peradaban karena mereka berpindah-pindah. Suku laut contohnya masih ada di Riau. Mereka hidup di atas sampan, menikah, punya anak, habis itu mati, meninggal. Mana peradabannya? Tidak ada. Begitu juga dengan suku yang ada di dalam hutan rimba. Mereka berpindah-pindah, suku kubu. Berpindah dari satu hutan, bakar kemudian, pindah lagi, besok tanam. Mereka tidak meninggalkan peradaban. Oleh sebab itu, al-hadarah padanan katanya adalah al-istiqrar. Kenapa ada peradaban Gontor Ponorogo? Karena kiai istiqrar. Tidak hanya istiqrar an-nasabi, tetap nasabnya, tapi juga al-istiqrar al-ilmi, al-istiqrar al-ma'nawi. Ketika istiqrar ini dijaga, maka lahirlah sebuah peradaban. Adapun al-hadarah yang dimaksud menurut para istilah, kita belum masuk dalam pembicaraan orang Islam. Hadarah secara umum peradaban adalah an-nizam al-ijtima'i yu'inu ala intaj al-thaqafi. Suatu sistem sosial yang melahirkan produk-produk al-thaqafi, peradaban. Jadi kalau ada suatu sistem, dia tidak melahirkan apapun, maka tidak disebut dengan peradaban. Nampaknya seperti betul-betul ilmiah bicara saya. Masya Allah, begitu rupanya kalau kita bicara di depan mahasiswa-mahasiswi. Karena saya beritahu Ustaz Abdul Somad nanti akan bicara di depan mahasiswi-mahasiswa. Maka bicaranya mesti lughatan, wastilahan, etimologi, terminologi. Jadi di Unida kalau ngomong enggak bicara, enggak sama dengan bicara di masjid. Di masjid marilah kita mengingat sakaratul maut. Tidak sama bicara dengan di depan pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu kita mesti sabar. Nanti kalau suaminya diganggu pelakor, sabar, serahkan aja. Tidak sama. Di kampus itu harus ada ilmiahnya, harus ada at-taufiq al-ilminya, harus ada masadir wal-maraji'nya. Maka alhamdulillah tabarakallah. Jadi adalah suatu sistem yang memudahkan manusia untuk melahirkan sebuah produk. Jadi kalau berbicara tentang produk, apa yang sedang kita lakoni yang ada di sekeliling kita sekarang ini adalah produk peradaban. Ini produk Jepang punya. Makanya mereknya pun kalau kita lihat Sony, Panasonic, ada yang dari apel, buah apel sumbing, Apple namanya. Ada dari Korea namanya Samsung. Itu peradaban, dan peradaban itu memudahkan, menolong orang untuk mempermudah. Mana buktinya peradaban itu memudahkan? Anak-anak kita di bawah, adik-adik kelas saya di bawah. Saya tidak mengatakan anak-anak saya, karena saya masih terlalu muda untuk dikatakan ayah mereka. Anak-anak kita, saudara-saudara kita di bawah, adik-adik kita, mereka bisa menyaksikan kita berkat adanya streaming yang jauh tidak hadir, berkat adanya leads, ada monitor, di bawah mereka melihat monitor. Dan adik-adik di bawah jangan berkecil hati, karena boleh jadi kami dimonitor jauh lebih gemuk daripada yang nyata. Banyak orang yang gitu melihat kita, loh ternyata Ustaz kurus ya, dimonitor kok gemuk, dia gak tahu monitornya cembung. Masya Allah tabarakallah. Jadi begitu mudahnya. Tapi jangan lupa, produk dari peradaban ini akan melahirkan sesuatu efek negatif dan positif. Di antaranya, dulu orang berfoto itu amat sangat hemat, sekali petik. Kalau ada tukang foto memetik beberapa kali berarti tidak profesional karena menghabiskan film. Tapi sekarang justru makin berkali-kali berarti makin banyak, makin bagus. Dulu orang berfoto itu adalah dengan cara berfoto bersama-sama. Tapi hari ini berfoto membelakangi orang lain. Contohnya mana tadi? Dulu orang berdoa di depan Zam-zam, di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah, begitu khusyuknya menghadap Ka'bah. Dengan adanya produk budaya ini, orang sekarang berdoa membelakangi Ka'bah. Ya Rab, ya Allah. Dulu sebelum ada produk budaya ini, orang begitu eratnya bersilaturahim, datang ke kiai, cium tangan, assalamualaikum kiai, apa kabar kiai, sehat, mohon doanya. Man ahabba ibusatallahu fi rizqihi wa yudsa'lahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Sekarang silaturahim itu putus, semuanya cukup dengan say hello di grup-grup WhatsApp. Silaturahim kita rusak disebabkan oleh apa? Al-intaj al-thaqafi al-hadari. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu maka hubungan yang putus ini perlu kembali kepada peradaban Islam. Peradaban umum secara umum, inilah yang ada sekarang. Bagaimana mungkin orang menyelesaikan suatu masalah padahal dia bisa telekonferensi, padahal dia bisa dialog menggunakan televisi, tapi justru yang terjadi adalah kekacauan komunikasi. Betapa konflik dijadikan sebagai objek produk. TV-TV menampilkan konflik-konflik. Bahkan ada orang yang cari makannya lewat konflik. Kalau tidak ada konflik, maka dia tidak akan hidup. Dihidupkan konflik. Padahal justru komunikasi kita justru semakin mudah. Dulu, kalau ada orang berdekatan, dia akan bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari Gontor. Ponorogo. Iya. Kenal dengan kiai. Oh ya, saya selalu sana. Dekat. Sekarang, 5 orang duduk di kursi yang sama, la salam, wala kalam. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Andai ada satu yang sakit, dulu kalau ada yang bersin, yarhamukallah, yahdibikumullah, yuslihu balakum. Hari ini tidak ada. Meninggal pun di samping tidak dia tolong. Cukup dia foto saja. Dia upload. Saudara, ada yang meninggal di sebelah. Yang lain cukup dengan komen. Innalillah, innalillah, innalillah, innalillah, innalillah. Padahal dulu diajarkan, apa yang diajarkan peradaban dulu? Man sallal janazata, siapa yang menghadiri salat jenazah, hatta tusalla alaiha, man syahidal janazata hatta tusalla alaiha, siapa yang menghadiri jenazah sampai salat lahu qirat, wa man syahidal janazata hatta tudfana, siapa yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan lahu qiratan. Hari ini tidak ada. Kamu tahu si anu meninggal? Tahu, hadir jenazahnya? Enggak. Terus cukup saya upload gambar dengan dia, innalillah wa inna ilaihi roji'un, turut berduka cita. Kamu tahu anak si anu kemarin meninggal? Enggak. Terus saya cari FB-nya, saya komen, selamat, barakallahumma, barakallahumma, selesai. Saya khawatir kita nanti pun mati, tak ada satu yang datang. Semuanya cukup mengirimkan komen, innalillah, innalillah, innalillah. Betapa peradaban kita, peradaban yang sudah menghilangkan nilai-nilai keislaman. Ada empat unsur peradaban. Yang pertama, an-nizam as-siyasi, sistem politik. Bagaimana sistem politik dalam peradaban Islam? Ketika Raja Persia bernama Kisra, satu-satunya pewaris politik hanya anaknya bernama Buran. Dan Buran tidak punya keahlian politik, karena dia anak perempuan yang biasa. Lalu kemudian karena memang mereka punya sistem politik monarki, mati Kisra, dilanjutkan oleh Buran. Peristiwa itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Keluarlah satu hadis, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun. Tidak akan menang suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Kronologisnya apa? Karena Islam tidak mengajarkan monarki tanpa keilmuan. Di tengah orang barat mewarisi kekuasaan-kekuasaan, Islam mampu berkata, wa amruhum syura bainahum. Meninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada wasiat yang tertulis untuk Sayyidina Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Husain. Oh, ada itu surat wasiat, hanya saja dirobek oleh Abu Bakar dan Umar. Tanya yang punya disertasi doktor tentang Syiah. Nanti bahan-bahan beliau ini yang akan, masalah kena bulinya saya enggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa kena buli itu, malah enggak dapat buli, rasa-rasa ada yang kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka baru belajar menulis nama, orang Islam sudah punya perpustakaan yang besar di Baghdad. Ketika perpustakaan itu diobrak-abrik, diobok-obok oleh Tatar Mongol, apa yang terjadi? Tinta itu luntur di tengah sungai Tigris dan Efrat, sampai-sampai kuda bisa menyeberang. Peradaban Islam, peradaban yang mengajarkan an-nizam as-siyasi, bahwa politik melahirkan ketenangan dan kedamaian. Kalau hari ini orang ada berkata, Islam tidak pernah mengenal sistem politik, kalau begitu ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu harus diamandemen. Nanti kalau imam baca ayat pas sampai pada titik itu, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, Inna Allah ni'ma ya'zukum bih. Sampai ayat berikutnya, amandemen. Bagaimana ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum mau diterapkan kalau tidak ada perangkat hukumnya? Oleh sebab itu orientalis pun mengakui bahwa Muhammad SAW bukan hanya seorang tokoh pemimpin agama, tapi beliau adalah pemimpin negara. Tapi aneh bin ajaibnya, mereka yang justru tidak punya sistem bernegara malah punya tokoh pemimpin negara. Saya tak boleh sebutkan di sini karena memang isi ceramah saya sedang dicari-cari. Kapan dia slip dan salah akan dilaporkan. Laporan yang lamanya belum selesai, apalagi mau ditambah yang baru. Tapi saya yakin dan saudara, adik-adikku bisa melanjutkan cerita itu. Tahulah itu siapa yang tidak punya sistem negara tapi malah punya pemimpin negara. Dari mana itu datang? Islam mengajarkan sistem 450 tahun hijrah. Seorang imam bermazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Mawardi, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tugas utama kepemimpinan an-nizam as-siyasi dalam Islam, ra'id din wa daulah. Ra'id din wa daulah. Itu kan di sana Ustadz Abbasiyah, sebelumnya Umayyah, setelah tumbang digantikan dilanjutkan oleh Turki Utsmani. Enggak perlu jauh-jauh dari Ponorogo, tinggal pergi ke Yogyakarta, lihat itu apa nama gelar pemimpin Sultan Yogyakarta, Khalifatullah fi Ardi Jawa, pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cap stempelnya dari Turki Utsmani. Artinya apa? Bahwa Islam punya sistem siasi. Tapi kita ini orangnya lemah lembut, berhati mulia. Kalau mau dipertahankan sistem ini, ada saudara-saudara kita nanti yang berkecil hati. Oke, kalau tidak mau enggak apa-apa. Kita sepakati saja satu kalimatun sawa bainana wa bainakum, lahirlah Pancasila. Pancasila adalah kerendahan hati para ulama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya ada prinsip ketuhanan dan kita semuanya mengakui itu. Siapa kalau bicara tentang nasionalisme, orang Islamlah yang paling cinta dengan nasionalisme. Seandainya orang Islam mau membebaskan diri dari NKRI, sudah lama negara ini bubar. Tapi karena kita paling cinta dengan saudara kita, paling cinta dengan kebangsaan kita, paling cinta dengan persatuan dan kesatuan, maka kita melangkah satu mundur, tapi untuk menjaga persamaan dan persaudaraan. Raja-raja Melayu dari mulai Langkat di Sumatera, turun Melayu Deli di Medan, sampai ke Siak Sri Indrapura, memberikan hartanya berapa juta gulden, 1946 mereka serahkan kepada Presiden Soekarno demi kesatuan rakyat Indonesia. Biarlah kami hilangkan kekuasaan kami. Makanya ketika dikatakan Abdul Somad anti NKRI kebangsaan, saya tidak marah, tapi orang Melayu marah, karena kami orang yang paling cinta kepada kesatuan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak pernah menduga bahwa video saya mengangkat bendera di dalam hutan pedalaman 7 jam naik perahu itu akan menjadi viral. Menyanyi kami, bendera yang robek sobek kami turunkan, ke ganti bendera yang baru. Kami tempelkan bendera-bendera merah putih di sekolah-sekolah, tempat anak-anak yang tidak bersepatu, bertelanjang kaki sekolah. Lantainya pun masih tanah. Menyanyikan Indonesia tanah airku. Kalau di sini kita tadi menyanyikan Indonesia Raya, begitu bangganya, ada slide-nya, yang tak hafal tinggal lihat saja. Tapi di dalam hutan, kita mendidik anak-anak ini untuk cinta NKRI, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, rekaman itu diviralkan kawan-kawan. Akhirnya mereka komen, nih, yang kalian katakan tidak cinta NKRI, kalian sudah masuk hutan belum? Kata mereka. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa Islam punya nizam siasi. Akhirnya kita pakai ini sistem demokrasi. Apa yang terjadi? Kalau ada 10 anak sanawiyah yang ingin cabut, lalu kemudian mereka pakai sistem demokrasi, 9 ingin cabut, yang satu mengatakan cabut itu haram, akhirnya mereka pakai sistem demokrasi voting, cabut atau belajar, cabut. Maka orang akan berkata demokrasi itu jahat, buktinya menciptakan manusia yang jahat, 9 orang jahat, yang satu kalah, kebenaran kalah. Tapi coba kalau kita rawah, 9 anak, 10 dengan temannya, semuanya pakai sistem kulliyatun muallimin al-islamiyah. Lalu diadakan sistem demokrasi. 9 anak, 10. Demokrasi, cabut. Yang mau cabut cuma satu. Yang 9 mengatakan kami tetap masuk kelas. Saat itu sistem menjadi baik. Maka yang baik, yang jahat bukan sistemnya, tapi orang yang mengikutinya. Di barat demokrasi luar biasa, mereka melek politik, mereka sadar, mereka mapan ekonomi. Tapi di negara-negara disebut dengan ad-dual an-namiyah, tapi diplesetkan beberapa wartawan Arab ad-dual an-naimah. Apa yang terjadi? Padahal dulu orang barat pakai demokrasi untuk menentang monarki. Demokrasi dipakai supaya menghilangkan monarki. Tapi yang terjadi sekarang di negara-negara ketiga, apa yang terjadi? Justru dengan demokrasi mempertahankan monarki. Berapa bupati yang sudah habis 2 periode, justru mencalonkan anak dan menantunya untuk periode yang ketiga dan keempat. Di mana letak demokrasi? Di mana letak kehebatannya? Bukan pada sistemnya, tapi pada orangnya. Ini kalau saya lanjutkan cerita ini, pakar politik pun akan makin bingung mendengarnya. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Tapi bahwa salah satu perangkat dari peradaban adalah an-nizam as-siyasi. Dan kita punya nizam siyasi yang matang, ditulis oleh para ulama. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, tapi jangan lupa ada fikih siyasah, ada fikih politik. Maka orang yang mengatakan tidak ada politik dalam Islam, sesungguhnya dia sudah mengkebiri, mengkhitan Islam. Ini bahayanya kalau tukang sunat belajar fikih. Bawaannya mau main sunat-sunat aja. Bukan APBD aja yang dia sunat, fikih pun dia potong juga. Na'udzubillah. Yang kedua dalam perangkat hadarah adalah al-mawarid al-iqtisadiyah. Ekonomi mesti mapan. Makanya kita lihat bagaimana dulu mereka mengkaji masalah bulu, maaf, ini pun mereka kaji. Apakah di antara paku telinga dan jambang ini masuk yang perlu dibasuh saat wudhu atau tidak? Ini kan bagi sebagian orang, ngapain dikaji lagi? Tapi bagi orang yang cerdas, cermat, memahami, itu menunjukkan saking majunya ekonomi Islam saat itu, tidak lagi perlu mereka mengkaji berapa fakir miskin, anak yatim, fuqara, wal masakin, wal du'afa, wal yatama. Saking tidak adanya apalagi yang perlu dikaji, sampai bingung mereka. Lalu apa yang kita kaji? Sampai mereka mengkaji sesuatu yang, cobalah kita baca fikih itu. Qala fulan wa qala fulan wa qala Imam Laits Ibn Sa'ad wa qala Abu Hanifah wa qala Malik bin Anas wa qala. Sekarang orang yang dengan berbagai banyak masalahnya membaca wa qala wa qala wa qala, ini pening dia. Karena begitu banyak masalah di luar, akhirnya melihat ini qala fulan wa qala fulan qila qala qila qala qila qala. Akhirnya pindah dari fakultas syariah jurusan perbandingan mazhab. Ah, saya mau yang tenang-tenang ajalah. Pilih kemana? Jurusan tafsir. Makin banyak qala wa qalu. Karena memang peradaban Islam ini lahir dari peradaban yang al-mawarid al-iqtisadiyahnya maju. Bagaimana tidak maju? Ditantang oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang mampu jalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda? Dar rumah. Bayda putih. Diterjemahkan orang Perancis, Casablanca. Kaza rumah, Blanca blank putih. Casablanca ad-Darul Bayda, rumah putih. Berjalan kaki dari Son'a, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara, tidak ada fakir miskin sama sekali. Sekarang kita berdiri di lampu merah, duduk saja 1 jam 11 truk fakir miskin siap menerima. Jadi oleh sebab itu maka dulu peradaban itu yang melahirkan ikhtilaf. Ikhtilaf-ikhtilaf fikih itu muncul sebagai fikih dinamis karena peradaban yang maju. Sekarang, ikhtilaf ini yang dibangun untuk melahirkan peradaban. Ya enggak mungkin. Mana mungkin peradaban bisa dibangun kalau kita masih ikhtilaf-ikhtilaf. Ikhtilaf itu dulu lahir karena kemajuan al-mawarid al-iqtisadiyah. Tadi baru saja kita menyanyikan, Indonesia tanah airku. Hari ini kita bangga di Gontor. Airku, Amidas Gontor. La tansa lil miyah. Tanahku. Tadi naik ke atas menara. Ustaz Abdul Somad, itu nun yang putih-putih di sana, itu adalah Unida. Itu Ustaz Somad, itu adalah Al-Muqaddasah. Itu di sana semuanya sekian hektar. Tanah kita, anak bangsa kita. Betapa banyak tanah kita Ustaz Abdul Somad. Kami ketika akan menegakkan tiang PLN, ternyata dari sini ke kota Anu yang benar-benar punya kita cuma beberapa meter. Dari mana Bapak tahu? Saat menegakkan tiang dia enggak kasih izin. Siapa yang enggak kasih izin? Yaitu yang punya tanah, kita yang punya. Enggak. Di mana itu? Enggak boleh sebut nama kode etik jurnalistik. Yang ngaku orang PLN sendiri, jamaah pengajian. Artinya apa? Rupanya tanah tak lagi menjadi milik kita. Air kita pun kita minum dari milik orang lain. Barang kita dicetak di tempat kita, dihasilkan di negeri kita, dijual ke tempat orang lain, dicap. Habis itu dibeli lagi oleh orang kita dengan harga yang berlipat ganda. Mana al-mawarid al-iqtisadiyah? Allah berjanji, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqaw, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, digali bumi, keluar minyak, tidak perlu disedot pakai pipa, memancar minyak, memancar gas yang tidak padam. Sampai-sampai orang Saudi Arabia itu bingung mau dikemanakan ini uang. Akhirnya dikirimlah ke negeri-negeri yang memerlukan. Begitu sampai di airport, duit tidak boleh masuk karena dicurigai sebagai bantuan ISIS. Apa maknanya? Mana al-mawarid al-iqtisadiyah yang dikelola dengan baik? Peradaban akan baik kalau sistem nizam siasinya baik. Peradaban akan baik kalau al-mawarid al-iqtisadiyah dikelola dengan baik. Tidak ada negara miskin. Yang ada hanyalah negara dengan pengelolaan yang keliru. Oleh sebab itu kalau ada negara nampaknya susah, bukan negara miskin, tapi pengelolaan yang keliru. Negara mana yang Ustaz maksud? Ya negara miskin. Yang negara salah kelola. Yang ketiga, peradaban disupport apa yang disebut dengan al-qiyam atau disebut dengan akhlak. Hari ini orang Jepang sudah membangun al-qiyam, al-akhlak. Bagaimana satu rumah sendalnya sampai tiga. Ada sendal di ruang tamu, ada sendal di luar rumah, dari rumah depan rumah ke taman, ada sendal di kamar mandi, di WC. Membangun qiyam. Bagaimana mereka membangun qiyam, akhlak, lingkungan, milieu yang saling menghormati. Bagaimana ketika datang orang Jepang ke tempat kita, mau masuk ke supermarket, diminta oleh temannya, tolong titipkan tas. Kenapa saya mesti titipkan tas saya? Kalau mau jawab jujur, nanti takut Anda dituduh sebagai pencuri di supermarket. Tapi ternyata itu di negara mereka tidak ada orang nyuri di supermarket. Tapi temannya ini mau menutupi, mau tetap juga ingin melihat bahwa bangsa kita, umat Islam terbesar baik. Gimana caranya menutupi ini? Begitulah hebatnya bangsa kami, sampai tas Anda pun perlu dijaga. Karena kalau dikatakan tas Anda mesti disimpan, karena nanti Anda dikhawatirkan akan mencuri barang-barang, memasukkan ini ke dalam tas Anda, itu memojokkan negeri kita. Dia akan berkata, masa iya kami sudah pergi meninggalkan negara Anda 70 sekian tahun lamanya, masih tetap juga begitu. Akhirnya apa? Kita sedang krisis qiyam. Qimatun qiyam, nilai, akhlak, Islamic morality, etik kita. Hari ini kita begitu bangga melihat masjid ramai, jemaah umroh terbanyak. Mudah saja mengenalinya, asal pakai batik orang Indonesia. Di Makkah macam-macam, lain travelnya, lain batiknya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak lagi punya qiyam. Maaf, maaf, beribu maaf. Website porno terbesar dari negara kita. Seorang ibu sebelum saya ceramah mendatangi saya, Ustaz Abdul Somad, saya seorang psikolog. Saya mau naik ke pentas, Bu. Sebentar aja, Ustaz. 5 menit aja. Ada apa, Bu? Ustaz, lihat ini gambar. Gambar apa ini? Ini gambar anak yang kepalanya, maaf, pecah ditabrak truk, hancur berkeping, otaknya berderai. Yang ini gambar anak yang sehat, Ustaz. Terus apa hubungannya? Anak sehat ini kelihatannya sehat, tapi isi kepalanya sama seperti yang ditabrak truk. Penyebabnya apa? Website. Yang membukanya siapa? Kita. Yang mengizinkannya siapa? Kita. Yang menebarkannya kemana-mana siapa? Kita. Yang memberikan gadgetnya? Kita. Yang membiarkan dia main gadget? Kita. Yang merusak kepalanya juga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Diadakan razia, teman kita, alumni Gontor, jadi guru di sekolah itu, di razia. Cerita ke saya. Saya razia ini, Ustaz Somad. Panggil bapaknya, panggil anaknya, ditanya, kenapa kamu ini? Kata anaknya, bukan punya saya, punya papa. Berapa masalah kita adalah masalah qiyam. Masalah kita pada akhlak. Di mana akhlak ini dibina? Begitu saya beberapa kali menyampaikan tausiah, kita hanya boleh pakai handphone 30 detik. Selesai ini handphonenya simpan. Satu pun tidak ada. Benteng terakhir pembinaan qiyam akhlak pondok pesantren. Adapun perdebatan masa lalu yang diceritakan rektor antara Kiai Haji Imam Zarkashi dengan Profesor Sigit, rasanya Al-Quran cukup memberikan jabatan, jawaban. Apa kata Al-Quran, firman Allah, amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Cukup menjadi jawaban. Itu enaknya kita ceramah di Unida, tak perlu kita terjemahkan, sudah paham. Kenapa? Karena kemampuan berbahasa, kemampuan itulah yang menjadi pintu masuk melalui referensi-referensi Arab dan Inggris. Mereka sudah dididik bahasa Al-Quran di KMI, habis itu berkelanjutan pendidikannya, sampailah S2, dilanjutkan dengan S3, maka inilah yang akan membangkitkan, saya yakin dan percaya, peradaban yang dibangun berdasarkan Al-Qiyam, Al-Akhlaqul Karimah. Mana itu peradaban kuil Petra yang ada di Yordania? Tinggal watan itu minal jibali buyuta, kamu pahat bukit-bukit itu menjadi rumah-rumah. Rumah itu tegak berdiri dengan bangganya, satu tiang dibawa oleh penjajah Perancis, ditegakkan di kota Paris, tiang yang tidak mungkin dipikul oleh siapapun, mereka bawa dengan kontainer ditegakkan untuk menunjukkan ini peradaban. Kalaulah kita bangga peradaban dengan infrastruktur, maka piramid tidak ada yang mengalahkannya. 3000 tahun tetap tegak berdiri. Bahkan ada satu piramid dalam satu tahun masuk cahaya, menembus 3 ruang di bawah, bisa dengan simetrisnya mereka membuat 1 ruang peti jenazah, 2 ruang, 3 ruang, tembus cahaya dari atas dalam satu tahun hanya sekali. Kurang hebat apalagi, semuanya hilang. Tapi ada satu yang tidak hilang, yaitu peradaban yang dibangun berdasarkan qiyam dan akhlak. Apa yang dibisikkan kiai di telinga tadi, Ustaz Somad? Mereka yang punya uang yang kaya-kaya itu, mereka mungkin bisa bangun pesantren lebih besar daripada ini. Sekian miliar mereka gelontorkan dana, bisa membangun lebih besar. Tapi ada satu yang tidak bisa dibangun, yaitu membangun masyarakat yang terdidik, membangun jiwa. Membangun fisik amat sangat mudah, tapi peradaban mesti dibangun berdasarkan al-qiyam dan akhlak. Nizam siasi, nizam mawarid iktisadi, al-qiyam wal akhlak, dan yang terakhir tak lain tak bukan berjamaah, bersatu, persatuan. Inilah yang disebut dengan ukhuwah tadi. Kita tidak akan mungkin bisa disatukan karena memang fitrah kita berbeda. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, mendapat gelar doktor dari Sorbonne Perancis tahun 1940, kembali ke kota Kairo, kemudian jabatan terakhir sebagai Syekhul Azhar. Dia menulis kitab, judul bukunya Alhamdulillah Hadhihi Hayati. Ternyata saya lihat mereka-mereka ini menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Kalau Syekh Abdul Halim Mahmud menulis Alhamdulillah Hadhihi Hayati, lalu kemudian Syekh Mustafa As-Siba'i menulis kitab Hakadha Allamatsnil Hayah, pagi tadi saya dapat buku Allamatsnil Hayah, ditulis oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tadi saya tanya, "Doktor, saya waktunya berapa lama?" Ustaz Abdul Somad, 45 menit. Sekarang tinggal 5 menit lagi. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam Alhamdulillah Hadhihi Hayati? Ada 3 aliran dalam Islam yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Yang pertama, aliran rasionalis, aqlaniyah. Siapa mereka? Mu'tazilah, yang dimotori oleh Wasil bin Atha. Yang kedua, aliran yang berpegang kepada tekstualis, nassiyun. Siapa mereka? Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian dilanjutkan pada masa terakhir, itulah dia yang dikenal murid dari Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridha. Lalu kemudian ada aliran yang tengah, ini adalah yang tidak terlalu percaya kepada akal, tapi juga tidak berpegang kepada nas. Mereka mengharapkan fuyudat, limpahan ilham. Mereka disebut dengan irfaniyun. Inilah yang dibawa oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 ini, 3 cabang pemikiran dalam Islam, tidak akan pernah mungkin bersatu. Aqlaniyun, rasionalis. Irfaniyun, intuisi. Nassiyun, tekstualis. Pasti akan ikhtilaf. Tapi ada titik pertemuan di antara mereka. Apa dia? Mukhlisina lahuddin. Kalau mereka ikhlas karena Allah, maka nassiyun, irfaniyun, aqliyun akan bisa bersama. Saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dalam beberapa hal. Tapi kenapa saya membaca buku tulisan beliau, saya cinta pada pemikiran beliau, karena kami bertemu pada satu titik, mukhlisina lahuddin. Maka kalau yang irfaniun ikhlas, yang aqliun ikhlas, yang nassiyun beramal karena Allah, kita akan bertemu. Beramal yang dibuat karena Allah akan bertemu juga pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlepas dari perbedaan kita, kita adalah orang-orang yang berpegang kepada lillahi taala. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator Syekhuna Ustazuna Dr. Khalid Muslih Hafizallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas tausiah dan presentasi yang sangat luar biasa, saya garis bawahi bahwa unsur daripada peradaban itu ada nizam siyasi, ada mawarid al-qisadiyah, dan ada nizamul qiyam, dan ada al-uhuwah atau al-wihdah. Dan jika ada perbedaan, maka ada satu titik yang bisa menyatukan kita, yaitu al-ikhlas. Kami beri kesempatan kepada penanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka. Apakah ada pertanyaan berbentuk tulisan? Ada Ustaz. Tadi sudah dikumpulkan oleh panitia dan. Iya, baik. Ada? Mungkin di masih di luar. Baik Ustazna Al-Karim, intidharan lil as'ilah minal kira-kira bagaimana ukhuwah dan persatuan ini bisa kita kapitalisasi untuk menjadi satu kekuatan sosial yang kuat di Indonesia dan satu kekuatan ekonomi, juga memiliki satu kekuatan dari politik sehingga umat kita ini ke depan lebih berjaya lagi. Jazakumullah. Ad-dunya bustan zuyinat bi arba'ati asya. Sebagian mengatakan itu hadis, tapi sebenarnya bukan, tapi kalimat-kalimat yang indah disebutkan dalam Durratun Nasihin. Ilmul ulama, adlul umara, sakhaul aghnia, du'aul fuqara. Jadi kalau berkumpul empat unsur ini, dan keempat-empat ini saya kira satu saja yang tidak ada di Gontor. Yang tiga-tiga ini ada. Adlul ulama, berapa banyak alumni Gontor yang ulama. Sahaul agniya, mereka memang mereka entrepreneur sejati. Dan lalu kemudian adlul umara, banyak yang menjadi anggota legislatif, menjadi menteri, menjadi kepala badan, kepala kantor. Oleh sebab itu maka balik lagi, siapapun yang memegang jabatan ini mesti dia memahami bahwa jabatan itu hanya wasilah, bukan ghayah. Apapun seragam yang dia pakai, polisi, tentara, dokter, pengacara, lawyer, itu hanyalah casingnya saja, isinya tetap li'i'la'i kalimatillah. Bahasa lain dari Syekh Umar At-Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai. Sebelum jadi apapun kita, kita adalah da'i ilallah. Maka kalau sudah begitu prinsipnya, dia mau jadi umara, da'i ilallah. Dia mau jadi aghniya, da'i ilallah. Dia mau jadi fuqara, apalagi memang dia doa banyak itu. Oleh sebab itu maka ini yang kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Mungkin caranya berbeda. Kalau saya melalui tausiah, dan saya selalu ibaratkan kita seperti nangkap ikan. Jadi saya tablik akbar di tanah lapang, di stadion, di lapangan sepak bola, orang ramai, selalu saya mengatakan, jamaah sekalian, apakah Anda mau anaknya ibu-ibu, mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya hebat? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Tapi sakau? Enggak. Gimana caranya supaya anak kita berhasil tapi tidak sakau? Daftarkan ke pondok pesantren. Pesantrennya mana? Jadi saya lempar bola dari sini, ditangkap oleh, masukkan ke pondok ini, binalah di pesantren ini, maka ini. Anda yang punya jabatan, mumpung tanda tangan masih berlaku, tolonglah agama Allah dengan jabatan Anda. Keluarkan perda, tidak boleh masuk ke perguruan tinggi sebelum bisa baca tulis Al-Quran. Tidak boleh ikut mencalonkan diri jadi anggota legislatif sebelum. Jadi ketika saya sampaikan ini, kita bagi-bagi tugas. Kiper tidak akan pernah marah dengan striker karena sudah bagi-bagi tugas. Tidak pernah kiper berkata, "Striker, ente kok di sana terus? Di sinilah gantian." Dan itu yang saya pahami di Gontor. Apa kata Kiai? Ustaz Somad tadi di atas menara, perhatikan, sini nanti beberapa menit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Acara besar ini, coba lihat. Tiba-tiba saja melihat-lihat gambar, habis itu karpet merah di bawah hilang. Kenapa? Karena semua sudah tahu tugasnya masing-masing. Orang India bicaranya banyak, kerjanya sedikit. Orang Jepang kerjanya banyak, ngomongnya sedikit. Orang kita lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ini ada pertanyaan ini, Ustaz. Ustaz, bolehkah seorang muslim atau muslimat pergi ke Wall Street di United States mencari rezeki sebagai investor atau ahli keuangan? Karena kita umat muslim harus menguasai sektor keuangan, khususnya pusat investasi dunia. Itu, Ustaz. Salah satu illat kenapa la yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dzi mahramin? Illat sebabnya adalah karena perjalanan itu tidak aman. Itu bisa kita tanya kepada jamaah haji kita yang pernah tua dulu. Pesawat pertama kali 1977. Sebelum itu mereka naik onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah ke Madinah. Bayangkan kalau tidak ada mahram. Tapi ketika perjalanan ini sudah aman, ada perempuan-perempuan yang amanah, ada polisi dan security, maka sebagian ulama membolehkan perjalanan. Imam An-Nawawi tahun 676 meninggalnya, dia sudah mengeluarkan ijtihad, boleh perempuan safar tanpa mahram untuk ibadah haji. Agaknya, andai dia hidup di zaman ini, melihat keamanan, kedamaian, ada polisi, ada security, aman, ada perempuan yang satu rombongannya itu juga menjaga keselamatan, keamanan, kedamaian, mungkin perjalanan itu kalau aman, terjaga dari fitnah bersama-sama, maka insya Allah perjalanan. Tapi tetap dilihat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dia seorang alumni Gontor, bahasa Inggrisnya mantap, investasi, entrepreneur ke Wall Street, hasilnya nanti akan membangun pondok pesantren, dia juga menjaga amanah, pergi bersama beberapa perempuan. Di mana letak mudaratnya? Di sana nanti dia juga aman, ada security, damai, tidak mungkin perselingkuhan. Maka saat itu maslahat lebih dikedepankan. Kita ada yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kita diajarkan ad-dararu yuzalu. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini, kalau ulama tidak mengeluarkan ijtihad untuk zaman kontemporer, dikhawatirkan orang akan bukan cuma sekedar liberal dan sekuler, orang akan menjadi ateis. Karena dia lihat agama begitu sempit. Oleh sebab itu, maka ketika Allah melarang la taqulu ra'ina, ra'ina tidak boleh. Tapi Allah kasih dua solusi. Wa qulun zurna wasma'u. Jadi ulama mesti tetap berijtihad. Dan saya yakin dan percaya, UNIDA akan melahirkan mujtahid-mujtahid kontemporer. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan lain, Ustaz. Bagaimana mengatasi kerasnya politik yang tidak sehat di negeri kita ini, yang selalu memojokkan umat Islam? Sampai-sampai Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah mengutip ucapan Syekh Muhammad Abduh. Apa kata dia? A'udzubillahi minasiyasah wa mansasa wa yasusu wa sa'is wa masus. Saking kan ngerinya politik itu. A'udzubillahi minasiyasah wa mansasa wa yasusu wa sa'is wa masus. Dulu saya enggak paham itu. Sekarang baru agak-agak paham. Setelah mengalami langsung. Maka, apa yang bisa merubah ini semua? Lagi-lagi, perbaikan kita tidak cara frontal. Ismail Raji Al-Faruqi yang dibesarkan di tengah ledakan bom Palestina, tapi dia tidak melihat gerakan perubahan ini dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Maka yang dia pikirkan adalah perubahan lewat ilmu pengetahuan. Maka dia pun punya ide untuk menggabungkan antara sains dan ilmu Islam. Maka lahirlah Aslamatul Ma'rifah dengan berdirinya dua IIU, International Islamic University Pakistan, dan IIU, Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Dan dosen-dosen guru-guru kita di UNIDA adalah alumni dari dua peradaban, hasil dari intaj ilmi ini. Maka saya yakin dan percaya, masyarakat, perubahan sosial, opini publik akan baik dengan cara kita masing-masing. Ada yang menyampaikannya lewat khutbah, ada yang melampaikannya dengan ceramah, ada yang menyampaikannya dengan tablik akbar, ada yang menyampaikan di kelas masing-masing. Siapakah yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang tablik akbar atau yang mengajar di kelas? Tentu yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ustaz? Bagaimana menurut antum tentang fenomena sekarang yang sedang terjadi? Banyak terjadinya hoax, apalagi kalau menyangkut konteks agama yang mana itu sensitif sekali untuk dibahas. Ada beberapa pihak yang sengaja untuk mengadu domba. Bagaimana tanggapan antum? Bagaimana saran antum? Dulu ketika muncul web-web liberal, maka kami yang pada masa belajar, walaupun sekarang juga masih belajar, selalu ingin mencari mana pembanding, muqaranah, komparatif. Alhamdulillah, ada dua kali saya sebut insis.net. Oleh sebab itu, bertarunglah di dunia medsos yang bisa membuat video pendek meng-counter liberalisme, sekularisme, kafirisme, munafikisme. Buatlah video-video pendek pemikiran. Jangan takut dibully. Mungkin hari-hari pertama memang agak hilang selera makan. Terbawa emosi. Mungkin kita akan marah. Tapi insya Allah, Allah bisa karena biasa. Kalau enggak sanggup juga, enggak usah dilihat. Oleh sebab itu, maka bertarunglah di sana. Jadi kalau ulama dulu begitu beraninya, kita diajarkan ilmu munazarah. Kalau begitu hebatnya izharul haq yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, begitu hebatnya, cobalah kita baca tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Idza qulta kadza qultu. Kalau kau katakan begini, maka ku katakan begini. Dia bukan cuma menjawab pertanyaan orang, andai pertanyaan itu tidak ada pun dia buat-buat. Maka ilmu munazarah ini, debat corner ini, mesti terus dibangkitkan. Tapi debat kita berilmu, bergizi, berkualitas. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, referensi mana oke. Itulah senangnya saya dengan ustaz-ustaz Unida, dengan guru-guru dokter-dokter di Unida. Walaupun saya tidak belajar langsung, saya baca tulisan mereka. Dalam satu hembusan nafas mereka, mereka bisa berkata, qala Ibnu Taimiyah, wa qala Nawawi, wa qala Karl Marx. Karena mereka memang di kepala mereka itu semua. Mereka membaca buku-buku itu untuk meng-counternya. Maka oleh sebab itu, beruntunglah adik-adik, anak-anak sekalian, saudara-saudara saya yang berada di sini, gali terus keilmuan mereka, catat itu pertanyaan-pertanyaan yang di internet terkait dengan pemikiran, buat dialog interaktif, dialog. Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, ini saya baca ada tulisan begini di internet, bagaimana jawaban anda? Bagaimana counter kita terhadap tuduhan Syiah? Bagaimana ini tentang liberal? Bagaimana ini tentang sekuler? Video pendek, upload buat satu channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Wallahualam. Baik Ustaz, bagaimana cara Ustaz untuk cara Ustaz dalam memegang teguh akidah dan syariat Islam di tengah banyaknya konflik internal antara umat Islam di Indonesia? Kita diajarkan manhaj al-azhar. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal azhari? Siapa itu azhari? Karena dulu pernah ada ungkapan orang Mesir, sakit juga hati saya, anta azhari? Naam. Hafiz al-Quran? Naam. Kullu? La, samaniya ajza bas. Eh dah, fi Quran samaniya ajza, dah Quran wafidin. Sampai-sampai kata Syekh Tantawi, Syekhul Azhar, laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Lembut bunyinya tapi rasanya. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal azhari? Ash'ariyul aqidah, ummaturidiyul aqidah. At-tamazhud bi ahadil madhahibil arba'ah, imma Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. At-tasawuf, tapi tasawufnya suluki amali, bukan nazari, sunni. Tasawuf siapa? Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali terinspirasi dari siapa? Ghazali masuk ke dalam Syiah, dia tulis Fadha'ih Al-Batiniyah. Masuk ke dalam filsafat, dia tulis Tahafud Al-Falasifah. Tapi kemudian dia merasa kering, akhirnya dia menemukannya setelah pengakuan dia dalam Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Kutemukan jalan ini setelah membaca kitab-kitab mereka. Kitab siapa? Abu Talib Al-Makki dalam Qud Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Tasawuf sunni, bukan nazari, bukan menyatu dengan Tuhan, tapi menggapai ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamatlubi, melalui jalan syariat. Oleh sebab itu, yakinkan dalam tiga ini, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Fikihnya bermazhab, akidahnya Ash'ari Ammaturidi, dan tasawufnya sunni, akhlaki, suluki, bukan falsafi. Maka kalau inilah yang kita pegang, keyakinan itu dipegang, insya Allah apapun yang terjadi. Di samping itu tetap doa-doa ulama, pesan-pesan. Makanya kemanapun saya pergi tetap jumpa ulama, mencium tangannya, minta barokahnya, minta doanya. Apa pesan untuk saya Syekh, apa pesan untuk saya Kiai, doakan kita. Mungkin doa kita banyak tapi tak dikabulkan Allah. Mungkin doa mereka sekali tapi langsung menembus pintu-pintu langit. Maka